Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kemarin kita masuk sekilas kepada jawazimul mudhari' ikhwanikillah, yang diawali oleh Ibn Hisham dengan at-talab. Dan talab yang dimaksud di sini, nah, lebih luas atau lebih sempit dengan talab pada pembahasan nawasib. Lebih luas. Nah, karena apa? Mencakup delapan yang disebutkan dalam pembahasan nawasib, juga apa? Masuk dengan masuk pada pembahasan ini talab apa? Al-matlul alaihi bi khabar. Talab yang ditunjukkan dengan khabar atau dengan masdar atau dengan isim fi'il. Sebagaimana contoh kemarin, hasbuka hadithun yana minnas. Cukup, naam, pembicaraanmu agar manusia, cukupi pembicaraanmu agar manusia tidur. Karena di sini khabar. Khabar tapi diinginkan apa? Diinginkan apa? Tolak permintaan. Yaitu maksudnya, cukupi pembicaraanmu agar manusia tidur. Sama dengan makna basukutan yana minnas, diam agar manusia tidur. Nazani nukrimka, ya, dengan isim fi'il. Nazani nukrimka, ayo mampir, nah, turun ke tempatku, kami akan memuliakanmu. Taib. Dan talab di sini khanifillah yang perlu diperhatikan, nah, yaitu talab yang apa? Yang mujarrad minal fa'. Tayyib. Jadi dalam artian apa? Didahului dengan talab, fi'il mudhari' yang didahului dengan talab. Nah, kemudian apa? Mujarrad minal fa'. Yang fi'il mudhari' tersebut tidak ada fa'nya. Kemudian yang ketiga, qusida bihil jazaa'. Jadi ada poin yang harus diperhatikan dalam pembahasan talab yang apa? Yang masuk dalam kategori jawazim. Nah, yang pertama talab ini lebih luas. Kemudian apa? Dia lebih dahulu dari fi'il mudhari'nya dan fi'il mudhari'nya tidak ada fa'nya. Kemudian dimaksudkan jaza. Kalau tidak dimaksudkan jaza, maka tidak masuk. Kalau ada fa'nya, maka juga tidak masuk. Nah, kalau ada fa', maka kita kembali kepada pembahasan nawasib. Kalau itu fa' sababiyah, maka fi'il mudhari'nya dinasabkan. Kalau itu fa' na'am isti'nafiyah, maka na'am fi'il mudhari'nya marfu. Taib. Qala fa innahu yakunu manzuman bidzalika talab lima fihi min ma'na syarat. Sekarang ikhwani fillah, kenapa kok fi'il mudhari' tersebut dijazmkan? Lah kita lewatin dhabit tadi. Na'am, yang dijazmkan sekarang akan berbicara tentang amilnya berarti. Fa innahu yakunu majzuman bidzalika talab, karena sungguhnya fi'il mudhari' tersebut ketika terpenuhi kriteria-kriteria di depan, dia dijazmkan dengan talab tadi. Kenapa lima fihi min makna syarat, dikarenakan padanya ada makna syarat. Nah, ukhtulifa fil jazimi lil fi'li ba'da suqutil fa'i al aqwal. Nah, tentang amil yang menjazmkan fi'il ini setelah jatuhnya fa'i fa'nibillah, ini terjadi khilaf panjang. Nah, al awal anna lamda talab dhummina makna harfi syarti. Nah, fajazama. Bahwasannya lafad talab ini di na'am kandungkan, yaitu na'am dimasukkan padanya makna huruf syarat sehingga dia menjazmkan. Wa ilaihi dhahaba Ibnu Kharuf wa ikhtarahu Ibnu Malik fi syarhil kafiyati syafiyah wa nasabahu ila al-Khalil wa ikhtarahu al-musannif huna. Ibnu Hisham berarti sama dengan apa? Ibnu Malik. Kenapa amilnya apa? Yaitu lafadz talab itu sendiri yang terkandung di dalamnya apa? Makna huruf apa? Mana huruf syarat sehingga bisa menjazmkan. Athani anal amra wan nahya wa baqiha nabat ani syarti. Yang kedua, bahwasanya perintah dan larangan serta yang tersisa dari talab itu dia menggantikan syarat. Ai nam hudifat jumlatu syarti wa unibat hadhihi fil amali manabaha fajazaman. Maksudnya khanifillah, jumlah syaratnya dihilangkan, kemudian apa? Di nam gantikan. Nam taim oleh apa? Oleh talab ini amalan tersebut, yaitu amalan yang menjazmkan. Dalam artian jumlah syaratnya dihilangkan, kemudian talab ini ditempatkan pada kedudukan syarat tadi sehingga dia amalannya sama, yaitu menjazmkan. Wa huwa madhhabus Sirafi wal Farisi wa Ibn Ushur. Wa nadhiruhu qauluhum darban Zaidan. Ini telah kita lewati dulu, darban Zaidan. Fa inna darban naba'an idrib. Taib. Fa nasaba Zaidan. La'annahu na'am dhummin al-masdar la'annahu dhummin al-masdaru ma'na fi'il amr. Tidak. Nah, maknanya bahwasanya masdar ini terkandung di dalamnya makna fi'il amr. Cuma apa, dia menduduki apa, kedudukan fi'il amr, idrib darban Zaidan. Bal dhalika 'ala tariqi ala tariqin niyabah. Bahkan nah, darban Zaidan ini apa, menggantikan ya, masuknya dia nah, melalui niyabah, melalui proses penggantian. Atsalith annahu majzumun bi adati syartin muqaddarah ma'a fi'li syarti ba'da talab wa ilayhi dhahaba aktsarul mutaakhirin wa ikhtarahu Abu Hayyan wal musannif fi syuduri wal mughni. Nah, dan yang ketiga, khanifillah, bahwasanya fi'il mudhari' tersebut dijazmkan dengan adatu syart muqaddarah. Nah, bersama dengan fi'il syarat setelah talab. Dan kepada pendapat ini kebanyakan mutaakhirin. Nah, dan dipilih oleh Abu Hayyan serta Ibn Hisham sendiri dalam Syudzur dan Mughni. Berarti Ibn Hisham punya dua pendapat. Ar-rabi annal jazma bila mil mukmila min muqaddarah. Fa idza qala ala tanzil tusib khaira. Ala tanzil tusib khaira fa ma'nahu litusib. Ya, tidakkah engkau turun sehingga engkau nah mendapatkan kebaikan. Qala Abu Hayyan wa hadza laysa bi syai. Ini pendapat yang paling lemah. Li annahu la yattarid fi mawadhi'il jazm illa bi tajawuzin katsir. Nah, ini tidak bisa dipukul rata. Bahwasanya di situ ada lam muqaddarah. Nah, tidak bisa di amalkan pada semuanya kecuali kalau harus tajawuz, yaitu harus memberikan kelonggaran yang banyak. Jadi kemungkinannya apa nih fillah, sebagaimana di PDM Nusyam, yang pertama kemungkinannya di situ apa? Talab tapi itu minama nahfi syarat. Nah, sebagaimana dalam qatar ini lima fihi min makna syarti yang dipilih oleh Ibn Malik, atau sebagaimana dalam syudzur, yang ini merupakan pendapat kebanyakan mutaakhirin dengan adat syarat muqaddarah. Baik. Sebagaimana nanti takdirnya akan disebutkan sendiri oleh Ibn Hisham. Qala wa na'ni biqasdil jazai annaka tuqaddiruhu musabbaban an dhalika almutaqaddim kama anna jazaa'a syarti musabbabun an fi'li syarti. Dan kami maksudkan dengan qasdul jazaa', nah, dengan qasdul jazaa', yaitu bahwasanya engkau mentakdirkan akibat, nah, dari apa, dari kalimat yang di depan tersebut, dari tolam yang di depan. Musabab adalah akibat, ya kan? Kalau musabib yang menyebabkan, kalau musabab yang disebabkan berarti akibat. Jadi engkau kira-kirakan, nah bahwasanya yang apa yang dijazmkan ini yaitu fi'il mudhari'nya itu adalah akibat dari apa kalimat sebelumnya. Sebagaimana na'am jaza'u syarat, na'am adalah apa akibat dari fi'il syaratnya. Padzalika kaqaulihi ta'ala qul ta'alu atlu. Tayyib. Taqaddama talabu wa huwa ta'alu. Na'am ta'alu talab. Karena ta'al yang rajih apa? Yang rajih apa Muhammad? Ta'al isim fi'il amar atau fi'il amar? Nah, fi'il amar dikarenakan bisa menerima ya mukhatabah. Qul ta'alu atlu. Lam taqaddam at-talab wa huwa ta'alu. Wa ta'akhkhara al-mudhari'ul mujarradu min al-fa wa huwa atlu. Ya. Talab di depan, kemudian apa mudhari'nya di akhir setelahnya. Tapi kosong dari fa. Wa qusida bihil jazaa' dan dimaksudkan dengannya adalah apa? Jazaa', balasan, yaitu fi'il mudhari' itu sebagai akibat. Apa balasan dari apa? Dari enam talab sebelumnya. Sebab maknanya qanifan idil makna ta'alu fa in ta'tuni atlu 'alaikum. Makna sebab maknanya kemari kalian maka apabila kalian datang kepadaku aku akan membacakan atas kalian. Sehingga atlu merupakan apa? Jaza, balasan na'am tatkala apa? Kalian datang. Fatilawatu 'alaihim musabbabatun an maji'ihim. Maka nah, tilawah ya, pembacaan tersebut untuk mereka ini adalah akibat dari apa datangnya mereka. Kalau tidak datang ya tidak akan dibacakan. Falidhalika juzima. Nah, malah karena itulah dijazmkan. Wa 'alamatu jazmi hadfu akhirihi wa huwa al-waw. Dan alamat jazmnya adalah dibuangnya huruf akhirnya yaitu waw. Wa qaulu syair. Nah, dan perkataan syair atau sebelumnya akhwani fillah pada takdir tadi. Naam idzal ma'na ta'alu fa in ta'tuni atlu 'alaikum. Baik. Takdir fa in ta'tuni padahal fi'ilnya ta'alu. Kenapa akhwani fillah? Qal fi ta'liq wa la yajuzu an yuqaddara fa in ta'alu. Kenapa li anna ta'ala fi'lun jamid. Ta'al fi'il jamid la mudhari'alah wa la madiyah. Fi'il jamid yang tidak memiliki mudhari', tidak memiliki madi. Makanya dikhilafkan apakah dia isim fi'il amr atau fi'il amr. Cuma kita merujukkan dia itu fi'il amr karena memenuhi syarat fi'il amr. Bermakna talab dan menerima yang mukhatabah. Taib. Jadi ta'al fi'il jamid tidak memiliki mudhari' dan madi. Hatta tuhima ba'duhum hatta tawahama ba'duhum annahu ismu fi'lin. Sampai-sampai sebagian mereka apa menyangka bahwasannya ta'al adalah isim fi'il dan yang rajih fi'il amr. Atlu alaikum kila yadharu min hadha takdir anal jazma bil harfil muqaddar wa huwa khilafu ma dzakarahu anifan min anna al-jazma bit-talab. Nah, nampak dari takdir ini ketika Ibnu Hisham mengatakan takdirnya ta'alu fa in ta'tuni atlu 'alaikum. Yang nampak dari takdir ini bahwasanya penjazman dengan huruf yang muqaddar fa in ta'tuni dengan in syartiyah muqaddarah. Dan ini nah, menyelisih apa yang disebutkan baru saja oleh Ibnu Hisham sendiri bahwasanya jazmnya dengan talab. Cuma dijawab wa ujiba bi anna da'wa dhuhur ghairu zahirah. Dan dijawab bahwasanya nah, sangkaan bahwa yang nampak dari takdir ini adalah demikian, itu tidak apa, tidak nampak, dalam artian bukan perkara yang jelas. Bal hadza minhu idhahun wa idhanun liman da'ahu min anna fi hadza talabi makna syarat pembelaan alusi. Ini nah bukan berarti Ibnu Hisham nah kemudian apa membatalkan perkataan di depan bahwasanya menjazmkan itu talab dengan takdir ini, cuman beliau ingin apa memberikan penjelasan. Nah, penjelasan apa yang telah disebutkan di depan bahwasanya talab nah di sini terkandung di dalamnya makna syarat. Gitu loh. Makanya dimunculkan syarat tersebut. Ta'alu fa in ta'tuni atlu 'alaikum. Tapi tatkala nah syaratnya itu dihilangkan, itu sebenarnya sudah terkandung dalam ta'alu. Ta'alu atlu 'alaikum. Itu maksudnya. Nah, demikian pula dengan perkataan syair. Dan perkataan syair kifa nabki min dhikra habibin wa manzili bisiqatil liwa bainat dakhuni wa haumani kifa nabki min dhikra habibin wa manzili bisiqatil liwa bainat dakhuni fa haumani. Ini baik dari Imra'ul Qais, termasuk dari Mu'allaq Sab'ah. Nah, syair yang digantungkan di Ka'bah dulu. Nah, ada pun kifa filaman dari kif. Nah, nanti akan ada pembahasan kenapa kok dalam bentuk musanna. Untuk luka, kalian perhatikan dzikra nah masran bima'na tadhakkur habib fa'in bima'na maf'ul mahbub al-manzil al-makan alladhi yanzilu fihi al-ahbab as-siqut juga suqut juga saqut ya musallatus sin. Maksudnya musallatus sin bisa dibaca dengan tiga harokat wal-qaf sakinah ay ma tasaqata minar ramal, apa saja yang jatuh dari apa? Pasir-pasir. Al-liwa maltawa minar ramal. Ad-dakhul wa haumal mawdi'an. Berarti maknanya yukhatibu syair sahibaihi wa yatlubu minhuma an yaqifa wa yatalabbasa. Jadi syair meminta agar dua temannya ini berhenti. Berhenti dulu liyusa'idahu 'alal buka'i min ajli tadhakkuri mahbubin lah, untuk apa membantu dia menangis, ayo bareng-bareng nangis nah untuk apa mengingat nah yang dia cintai wa min, untuk mengingat ya, orang yang dia cintai wa min ajli tadhakkuri manzilin kana ma'lafa hawahu wa marba'a liha wa marba'a lahwi nah. Dan untuk apa? Sama-sama mengingat tentang apa tempat yang dulu adalah tempat dia apa bermain-main, tempat dia nah punya kenangan di situ. Ya qa'u baina hadainil mawdi'aini alladaini huma ad-dakhul wa haumal. Nah, yang tempat tersebut ada di antara dua daerah, dakhul dan daerah haumal. Ya, syair yang canggih. Nah, adapun syahidnya dari bait mana? Nabki. Ya, kifa nabki. Nama syahidu fi qawluhu nabki majzumun bit talab wa huwa kifa li tadammunihi makna syarat. Berhenti. Nah, agar apa? Agar kita ada kita bersama-sama nangis ya. Ingat-ingat kenangan di tempat ini, itu intinya. Faidah qauluhu kifa ikhtalafa ulama fihi ala arba'ati aqwal. Nah, dan Mu'allaq Sab'ah Hanifillah ada syarahnya, syarah syair Mu'allaq Sab'ah. Nah, tentang kifa terjadi khilaf ahaduha. Nah, li aktsari ahli lughah annahu khitabun li rafiqin wahid. Nah, yaitu pembicaraan untuk orang yang diajak bicara satu saja. Kenapa? Li'anna al-Araba tukhatibul wahida bi khitabil itsnain. Dikarenakan orang Arab terkadang berbicara kepada satu orang tapi dengan apa? Dengan bentuk musanna, seperti berbicara kepada dua orang. Qala Allahu ta'ala mukhatiban li Malik alqiya fi jahannam. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada Malik, Malik siapa ini yang dimaksud? Khazir jahannam. Nah, penjaga neraka. Alqiya fi jahannam. Dengan bentuk apa? Musanna. Alqiya diidhofahkan kepada dua orang. Wa qala Suwaid ibn Qira' fa in tazjurani yamna'afana an zajir. Ya, tazjurani, padahal yang diajak bicara adalah Ibn Affan saja. Wa in tatrukani ahmi irdan mumanna'a. Wa qala Mudarris ibn Rim'i faqultu li sahibi la tahbisana binazi' usulihi wa jadazza shiha. Syahidnya apa? La tahbisana, la tahbisana, padahal sahibi. Wa huqiya 'anil Hajjaj annahu qala ya na'am ya harasiyu idriba unuqah. Tayyib. Al-Hajjaj na'am berbicara, ya harasiyu idriba unuqah, kepada penjaganya, wahai penjagaku, nah, penggalah lehernya dengan kitab idriba. Qalu wa dalilu ala anna mar'ul qais lam khataba wahidan qawluhu fi hadhihi al-qasidah asahi tara barqan urika wa midah. Asahi ini tarkhim dari apa? Ya sahibi. Berarti kan yang diajak bicara satu orang. Asahi ay ya sahibi. Nah, sahi bermakna sahibi. Di apa? Di tarkhim. Tarkhim itu adalah apa? Diringkas. Berarti yang diajak bicara satu. Maka ini pendapat yang paling kuat, afanikillah, yang dipilih oleh apa? Kebanyakan ahli lughah. Dengan mukhatab yang apa? Tasniyah, tapi diinginkan satu. Faqala Ibn Nuhas hadza syai'un yunkiruhu hadzakul basriyyin li'annahu idza khutiba al-wahidu mukhatabat al-itsnaini waqa' al-ishkal wa fi nadhar fa innal qarinata tadfa'u al-labs. Nah, Nuhas mengatakan ini adalah hal yang diingkari oleh orang-orang basriyyin. Kenapa? Karena kalau satu orang kok diajak bicara dengan metode apa, mengajak bicara dua orang, akan terjadi iskal. Cuman dijawab, qarinah menunjukkan apa, tidak adanya iskal. Tani halil mubarrid qala atasniyah li ta'kidil fi'il. Tasniyah di sini untuk menguatkan fi'il. Wal asal kif-kif bitakrar. Sehingga seakan-akan apa? Pengulangan fi'il yang dimaksud. Fala makana fi'lu la yusanna sunniyan dhamiruh. Tatkala fi'il itu tidak bisa ditasniyahkan, maka yang ditasniyahkan adalah dhamirnya. Wa kadza alqiya idriba tazjurani na'am tayyib tad'ani wa tahbisana, untuk menguatkan fi'ilnya. Salithuha lizajjad annahu musanna haqiqatan khitaban li sahibaihi. Na'am, ini musanna haqiqah. Na'am, yang diajak bicara dua orang. Maka ada alqiya khitabun lil malakain. Naam. Wa yuridu alaihi ma addahuma fa innahu la yatasawwaru fihi ma za'ama. Dan ini pendapat Umar bin Affan, karena tidak tergambarkan apa yang dia apa yang dia sangkakan. Karena jelas dalam bait yang diinginkan adalah satu orang. Rabi'uha an aslahu kifan binunit taukin al-khafifah. Nah, cuman nunnya diganti dengan alif. Fa'udilan nun alifan ijra'an lilwasli majral waqf. Nunnya diganti dengan alif. Jadi kesimpulannya apa nih kalau untuk kifan, dan ini banyak metode orang Arab menggunakan apa? Menggunakan dua mukhatab, padahal yang diinginkan adalah satu orang saja. Syahidnya dalam ayat Al-Qiyah fi Jahannam, padahal yang diperintah adalah Malik sebagai penjaga na'am neraka. Tayyib. Kemudian contoh lain untuk tolak, takulu i'tini ukrimka. Berupa apa di sini i'tini? Amr. I'tini ukrimka. Wahal ta'tini uhadithka. Tolaknya berupa apa? Istifham. La takfur tadkhulil jannah. Berupa nahi. Nah, kemudian contoh yang lain, nahu ya rabbi wafikni. Naam uti'ka. Ya Rabbi wafikni uti'ka. Berupa apa di sini? Didahului dengan apa? Dengan doa. Ya, ya Rabbi wafikni. Ini kan nam khitabnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa. Wafikni uti'ka. Nah, berilah taufik kepadaku agar aku bisa taat kepadamu. Walaitani malan umfikhu. Berupa apa? Tamanni. Wa ala tanzil. Naam. Wa ala tanzilu tusib khaira. Ala tanzilu tusib khaira. Apa ini? Naam, Arab. Tayyib, ala. Walaula taji'u ukrimka. Laula taji'u ukrimka. Berupa tahdhir. Laula taji'u ukrimka. Atau juga naam. Naam bermakna tamani dengan lau. La'allaka. Naam, la'allaka taqaddam ahsin ilaik. La'allaka taqaddam afan. La'allaka taqaddam ahsin ilaik. Nah, di sini la'alla yaitu taraji. Nah, semoga engkau tiba sehingga aku bisa berbuat baik kepadamu. Wahsin jawab dari na'am kudumnya, datangnya dia. Kalau tidak datang berarti tidak bisa berbuat baik. Tayyib. Ini kalau didahului dengan talab, na'am yang delapan ditambah dengan penjelasan setelahnya tadi dari yang berbilang hafizahullah ta'ala. Adapun kalau yang mendahulunya adalah nafi atau khabar, ya, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya.